Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muslim ahlu sunnah, sehingga di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu meyakini dan mengimani adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, yang ini diingkari oleh sekelompok kaum muslimin seperti sekte Mu'tazilah atau orang-orang liberal, karena mereka membenturkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan akalnya yang sederhana atau dengan akalnya yang terbatas. Akhirnya mereka menolak apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting, hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau rahimahullah pernah mengatakan, "Man kadziba bikaramatin lam yanalha." Man kadziba bikaramatin lam yanalha. Siapa yang dia mendustakan adanya karomah kelak di hari kiamat, lam yanalha, maka dia tidak akan mendapatkannya. Apa yang dimaksud karamah di sini? Yang dimaksud karamah di sini adalah janji baik, janji indah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Misalnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang beriman akan melihat wajah Allah kelak di surga dalam kondisi Allah ridha kepada mereka. Atau di antaranya Allah Subhanahu wa taala sediakan pasar di surga sebagai tempat pertemuan antar sesama mukmin, sehingga mereka bisa reuni di surga sebelumnya terpisah dengan kematian dan terpisah dengan proses hisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka kembali di pasar surga. Termasuk juga salah satu janji Allah Subhanahu wa taala adalah adanya telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat nabinya, yang dengan telaga ini para umat Nabi dikumpulkan oleh Allah bertemu kembali dengan nabinya, dan mereka akan bisa menikmati segarnya air telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sekte dan kelompok kaum muslimin yang mengingkari seperti ini. Ada banyak kelompok yang mereka tidak percaya bahwa Allah bisa dilihat kelak di hari kiamat. Di masa silam seperti Mu'tazilah, mereka tidak mengimani Allah bisa dilihat. Kemudian Asy'ariyah mengimani namun mereka kesulitan, dan mereka menganggap bahasanya Allah bisa dilihat namun ru'yatul qalbi dan bukan ru'yatul ain. Allah bisa dilihat dengan pandangan hati dan bukan pandangan mata. Dan seterusnya, beraneka ragam manusia dalam menyikapi tentang janji baik yang Allah sediakan kelak di hari kiamat. Padahal itu semua adalah keuntungan atau kelebihan yang Allah berikan bagi orang mukmin. Namun ada sebagian di antara mereka yang menolaknya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Man kadziba bikaramatin lam yanalha." Siapa yang mendustakan dengan semua janji-janji baik ini, semua karamah-karamah ini, bisa jadi dia terancam untuk tidak mendapatkannya. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, kenapa semacam ini perlu untuk kemudian kita pahami, agar kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat tidak hanya memberikan surga, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari sebatas itu. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Lilladzina amanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang beriman Allah berikan al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah. Allah berikan dia surga wa ziyadah dan lebih dari itu. Sehingga tidak hanya surga yang kita dapatkan, tapi lebih dari sebatas surga. Di antara maknanya ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi telaga. Dan di tempat inilah mereka akan bertemu dengan umatnya. Kita tidak ada satupun orang Islam yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, bahkan meskipun kita tidak pernah mendengar suara beliau, belum ada rekamannya. Tidak ada rekaman kajian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa membaca bagaimana akhlak beliau, kita hanya bisa membaca hadis-hadis beliau, kita hanya bisa mempelajari ajaran beliau. Dan setiap mukmin tentu saja dia sangat rindu untuk ketemu sosok yang dia cintai. Kita tentu saja karena sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat ingin kapan bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk bertemu dengan kita di telaga beliau yang dijanjikan oleh Allah kelak di hari kiamat. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu menyadari bahwa semua nabi punya telaga. Telaga itu bahasa Arabnya haud. Bahasa Arabnya haud. Semua nabi punya haud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud, memiliki telaga, dan mereka berlomba-lomba, mereka membanggakan dirinya siapa di antara pemilik haud ini yang paling banyak pengunjungnya. Kenapa mereka membanggakan paling banyak pengunjungnya? Karena kalau kemudian telaga ini paling banyak pengunjungnya, berarti umatnya, umat nabi ini adalah paling banyak. Karena telaga ini Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk para umat nabinya. Sehingga masing-masing nabi punya telaga, dan semakin banyak umatnya, semakin banyak orang yang datang ke telaganya. Apa yang bisa dibanggakan oleh para nabi dengan adanya banyak umat? Karena dengan adanya banyak umat, berarti itu adalah ukuran keberhasilan dakwah mereka. Sehingga mereka membanggakan dirinya dengan banyaknya umat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mereka berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang jauh lebih besar, disebabkan dengan keberhasilan dakwah yang mereka lakukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni arju an akuna aktsarahum waritsatan." Dan saya berharap akulah orang yang paling banyak telaganya yang dikunjungi oleh, yang banyak didatangi oleh pengunjung. Artinya beliau berharap agar umat beliau adalah umat yang paling banyak di antara umat-umat para nabi. Dan itu yang terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang umatnya paling banyak, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada beliau yang dijaga oleh Allah, dan tidak ada penutup nabi setelah beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi yang lain setelah beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya syariatnya tidak dijaga oleh Allah, dan masih ada nabi yang kedua, yang nabi berikutnya yang menutup keberadaan syariatnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pengikutnya paling banyak di antara nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa seluruh umat nabi mereka mendapatkan atau diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum air telaganya nabi mereka masing-masing. Tapi di sini perlu ada catatan, kecuali titik-titik. Siapa yang dikecualikan nanti kita akan baca. Dalam hadis dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni faratukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Aku nantikan kalian di telaga. "Man marra 'alayya syarib." Siapa yang datang menemuiku, siapa yang mendekat kepadaku, syariba, dia pasti bisa minum air telaga itu. "Wa man syariba lam yadma abada." Dan siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan mengalami kehausan selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertemuan kita dengan beliau pertama kali di padang mahsyar, atau pertemuan kita pertama kali besok di hari kiamat adalah di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau janjikan, "Inni faratukum 'alal haud." Aku tunggu kalian di telaga. Aku nantikan kalian di telaga. sehingga kita bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemudian berduyun-duyun mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, melepaskan rasa rindu yang saat ini dialami oleh setiap orang yang beriman yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa ketemu beliau dinantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam besok di telaga beliau. Karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping untuk bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga bisa berharap bisa minum telaga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat nabinya. Kemudian hadirin dimakan Allah, kita tegaskan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat menunggu kita besok di telaga. Kita semua diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikmati segarnya air telaga. Setelah kita dijemur oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Arasat Yaumil Qiyamah. Di padang mahsyar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari sejarak 1 mil. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan, wala adri ayyul mil. Saya tidak tahu mil yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mil di situ maksudnya adalah jarak perjalanan ketika seseorang melakukan safar yang itu kurang lebih 1,5 kilo, ataukah mil maksudnya tusuk celak yang panjangnya tidak lebih dari 5 senti? Artinya mau pakai pendekatan tafsir pertama maupun kedua, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi yang sangat dekat sehingga manusia dalam kondisi kepanasan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dilingkupi dengan keringat sesuai dengan tingkatan amalnya yang mereka miliki. Dan di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantikan kita, wa ana faradtukum 'alal haud. Saya nantikan kalian di telagaku. Wala yurfa'anna li rijalun minkum. Sungguh ada beberapa orang yang ditampakkan kepadaku. Summa la yukhtalajunna duni. Namun ternyata dia disesatkan, tidak bisa mendekat kepadaku. Dia disimpangkan sehingga dia tidak bisa melihatku. Fa'akulu ya Rabbi ashabi. Maka aku pun mengatakan kepada Allah, ya Rab, ya Allah ashabi, dia sahabatku, dia umatku. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenalnya? Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal bahwasanya beliau adalah sahabatnya? Ya. Di sini kata ashabi bisa ditafsirkan tafsir dekat atau tafsir jauh. Kalau kita tafsirkan tafsir dekat, ashabi di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ada sahabat yang sampai dijauhkan dari telaga beliau? Hadis ini, hadis yang dimakan Allah, disalahgunakan oleh orang Syiah untuk mengatakan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murtad atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkhianat dan jadi kafir. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, ya Rabbi ashabi ashabi, fayuqalu li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dijawab untukku, kamu tidak tahu perbuatan kesesatan apa yang telah mereka lakukan ba'daka, setelah kamu meninggal. Yang ini kemudian dijadikan oleh orang Syiah sebagai dalil bahwa sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu mengalami sesat, menyimpang, bahkan murtad. Namun ini pemahaman yang tentu saja keliru. Yang dimaksud ashabi di sini, kalau kita tafsirkan ini adalah sahabat, jawabannya adalah sahabat yang dia keluar dari Islam, murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan peristiwa ini terjadi di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada banyak sekali orang yang dulunya masuk Islam namun imannya masih lemah, kemudian dia murtad dalam arti kembali menjadi orang musyrik, atau murtad dalam bentuk mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab dan Al-Aswad Al-Insi. Dua nabi palsu yang paling besar yang ada di Jazirah Arab. Namun semuanya murtad. Baik yang jadi musyrik, mengikuti Musailam Al-Kadzab, atau mengikuti Aswad Al-Insi. Semuanya murtad. Itulah maksud ashabi dalam hadis ini untuk tafsir yang dekat. Atau tafsir yang jauh, ashabi di sini maknanya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan penyimpangan sehingga mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat lebih dekat lagi semacam ini modelnya seperti apa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil mereka, ashabi, ya Rabbi ashabi, ya Allah itu umatku, ya Allah itu sahabatku, sementara mereka tidak diizinkan untuk mendekat ke telaga, dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cintanya beliau kepada umatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil mereka, ya Rabb, ya Allah itu umatku, kenapa dia tidak diizinkan untuk mendekat ke telagaku? Namun apa yang terjadi? Dijawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu penyimpangan apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Ini menunjukkan betapa bahayanya orang yang melakukan penyimpangan terhadap agama Islam. Betul dia masih muslim. Betul dia masih beragama Islam, masih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang ini, dia dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lihat lebih dekat lagi tentang ciri-ciri telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, air ini bersumber dari surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kautsar. Kemudian dijelaskan oleh Jibril, innahu kautsar yu'tikallah. Itulah Al-Kautsar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Dan dari sungai Kautsar inilah kemudian dia bermuara atau menjadi salah satu sumber telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu, su'ila an ardil haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berapa lebar haud beliau. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mim maqami ila Amman. Dari tempatku ini Madinah sampai Amman. Nah, itu kalau kemudian perjalanan darat di masa silam kurang lebih naik unta selama 1 bulan. Kalau sekarang naik pesawat ya 2 jam. Wa su'ila an syarabihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang airnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih dari susu. Dalam riwayat yang lain, asyaddu bayadan minas salj. Lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Nek radoyan legi njut pripun? Semuanya pasti doyan. Tidak ada istilah enggak doyan. Ya ghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Kemudian bersumber selalu keluar air ya, yang mizabani yamuddani minal jannah, dari 2 pipa atau dari 2 pancuran yamuddani minal jannah, yang nyambung ke surga. Ini yang menjadi dalil oleh sebagian ulama bahwasanya haud telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan di surga tapi di luar surga. Makanya ada pipa sambungan pancuran yang dia nyambung ke surga. Berarti dia berada di luar surga. Ahaduhuma min dhahabin wal akharu min warik. Yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Maka tidak aneh jika kemudian air telaga ini dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya serba indah. Lebih putih dari susu. Atau lebih putih dari salju. Kemudian dia lebih manis daripada madu. Nanti kita akan baca lebih dingin daripada salju. Daripada es. Kemudian nanti kita akan baca dia lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga semua ciri-ciri kebaikan yang ada di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala taruh sifat itu pada cairan yang ada di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang minum sekali bagaimana kondisinya? Lam yadma abada. Dia tidak akan mengalami haus selamanya. Di saat orang mengalami dehidrasi yang luar biasa. Karena dijemur oleh Allah Subhanahu wa taala di terik padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang mukmin untuk bisa menikmati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tentang masalah luas telaga. Tadi sudah disebutkan antara Madinah sampai Amman. Dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku itu kalau diukur pakai perjalanan, dia sejauh perjalanan 1 bulan. 1 bulan di masa silam ya. Bukan 1 bulan naik pesawat. 1 bulan naik pesawat ya jatuh nanti ya. Ma'uhu abyadu minal laban. Warihuhu adyabu minal mis. Airnya lebih putih daripada susu. Sementara harumnya lebih wangi daripada misik. Lebih wangi daripada minyak wangi. Kemudian kata beliau, wa kizanuhu kanujumis sama. Sementara kizannya, kauznya atau gayungnya itu seperti bintang yang ada di langit. Kata sebagian ulama, apa yang dimaksud seperti bintang yang ada di langit? Dijelaskan maksudnya adalah jumlahnya seperti bintang di langit. Ada yang bisa ngitung berapa jumlah bintang di langit? Ya, sebanyak bulu kambing. Ada yang mau ngitung bulu kambing? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah bintang yang ada di langit. Ini jawaban Abu Nawas, banyak bulu kambing. Baik. Artinya jumlahnya luar biasa banyaknya. Sehingga kita tidak perlu khawatir nanti enggak kebagian gayung. Karena disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Yang kedua, gayung ini gayung yang indah. Sekalipun dalam suasana mungkin gelap, tapi dia gemerlap seperti bintang. Sehingga dia sangat kelihatan. Dan inilah, dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Setelah mereka mendapatkan hukuman dalam bentuk dipanaskan atau di bawah terik matahari yang ada di arasat yaumil qiyamah. Kemudian hadirin dimakan Allah, kita akan lebih rinci melihat ini. Ternyata ada di antara mereka yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa menikmati telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana ketika orang itu di dunia dia minum dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia amalkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka orang semacam ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kalau ada manusia yang dia itu sama sunnah bencinya luar biasa. Kalau melihat sunnah dilaksanakan oleh orang lain, dia sendiri enggak mau mengamalkan. Kalau ada orang lain yang mengamalkan, perasaannya sedih. Ini kan orang aneh. Melihat ajaran nabinya diamalkan, dia enggak suka. Sementara dia sendiri ngaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang semacam ini. Sebagaimana ketika di dunia dia tidak minum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besok di akhirat dia tidak boleh minum air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini terjemahannya dibaliknya ya. Oh, enggak ada terjemahannya ya. Enggak ada. Kata Abu Hurairah, "Annahu ata ilal maqbarah." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi kuburan. Beliau ziarah kubur bersama para sahabat. Fasallama ala ahli al-maqbarah, kemudian beliau menyampaikan salam kepada para penghuni kubur. Assalamu alaikum Salamun alaikum tara qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni orang-orang yang beriman, penghuni kuburan orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami insyaallah akan menyusul kalian. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu kalau beliau mau mati? Kenapa di sini ada kalimat insyaallah? Beliau tambahkan insyaallah di sini bukan karena beliau ragu mau mati, tentu saja tidak sampai demikian. Namun kalimat insyaallah di sini karena kita tidak tahu kapan kita mati. Dan untuk masa yang tidak kita ketahui, maka kita katakan insyaallah. Meskipun kita pasti akan datang ke sana. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan salam kepada ahli kubur, beliau mengatakan wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan menyusul kalian. Kita bisa lihat salah satu di antara adab dalam ziarah kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membaca satu kalimat yang sederhana. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Boleh enggak diganti dengan yang lain? Silakan, yang penting maknanya sama. Assalamualaikum ya ahlat diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan mohon diperhatikan ini salam untuk orang yang sudah meninggal di kuburan. Jangan dipraktekkan di rumah. Meskipun nanti mereka semua akan mati. Karena ini belum menjadi ahlul kubur. Dan tentu saja kita tidak ingin rumah kita seperti kuburan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan keyakinan wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Dan sungguh kami sebentar lagi akan menyusul kalian. Ini dalam rangka menanamkan keyakinan bahwa sebentar lagi kita akan mati. Karena manfaat ziarah kubur bagi orang yang hidup itu apa? Manfaat utama, tujuan utama ziarah kubur bagi orang yang hidup apa? Ingat mati, bukan ingat dunia. Sehingga aneh kalau ada orang yang ziarah kubur sementara yang dibawa dunia. Ziarah kubur sambil bawa makanan banyak sekali. Nah, kemudian digelar di kuburan makan bersama. Ini pesta di kuburan namanya. Dan gak mungkin yang namanya orang ingat mati sambil pesta. Kalau betul dia ingat mati rate gomangan pasti. Pasti dia tidak mungkin makan di situ. Sehingga sangat aneh kalau ada orang yang ziarah kubur sambil bawa banyak makanan. Atau orang yang ziarah kubur sambil selfie. Kemudian dia pasang kepalanya di dekat nisan, kemudian selfie. Saya sudah di samping simbah. Padahal mbahnya di bawah. Karena itu hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa praktek yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka melakukan ziarah kubur dengan niat untuk apa? Makan-makan, meskipun niatnya untuk syukuran atau untuk sedekah di kuburan. Atau mereka ziarah kubur dengan misi utama adalah berdoa menyampaikan hajat dunianya. Ini semuanya tidak sesuai dengan tujuan utama ziarah kubur. Ziarah kubur itu dalam rangka ingat mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena mengkhawatirkan bisa membuat orang kembali mengkultuskan orang saleh dengan melihat kuburan. Namanya kesyirikan itu kadang sifatnya kambuh-kambuhan. Nah, kalau kemudian imannya belum kuat, dia datang ke kuburan, syiriknya kambuh, syirik lagi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk ziarah kubur, dikhawatirkan mereka bisa terjerumus dalam al-ghulu fi salihin. Bersikap melampaui batas kepada orang saleh dengan kemudian mengkultuskan mereka. Karena itu hadirin yang dimakan Allah, syariat tentang ziarah kubur bisa jadi berlaku dua ini bagi umat Muhammad SAW di zaman setelah beliau meninggal. Jika ada sebagian kelompok masyarakat yang dia rawan kalau dilepas di kuburan nanti jadi musyrik, maka ziarah kubur dilarang untuk mereka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin dulu di awal Islam untuk ziarah kubur. Sebabnya apa? Karena ini bisa menjadi pemicu orang untuk berbuat syirik. Karena itu kalau misalnya ada sekelompok orang yang dia ziarah kubur malah jadi musyrik, sebaiknya dilarang. Anda enggak boleh ziarah kubur, bahaya. Karena semacam ini akan membuat orang itu jadi musyrik. Sehingga yang benar hadis ini tidak mansuh. Namun hadis ini diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing masyarakat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ziarah kubur, tujuan utamanya fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan orang untuk atau mengingatkan masyarakat tentang kematian. Sehingga hatinya makin lunak, dia bisa bersedih, memikirkan dosanya, dan dia bisa ingat bahwa sebentar lagi dia akan menyusul mereka yang telah meninggal. Karena itulah salah satu di antara lafaz yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sebentar lagi saya akan menyusul kalian. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Saya ingin, saya berharap andai saya bisa ketemu dengan ikhwan-ikhwan saya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanak. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwanmu? Yang dimaksud ikhwan di sini apa? Saudara sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwa. Saya berharap, saya ingin bisa ketemu dengan ikhwanku. Nah, sahabat heran. Bukankah kita sudah ketemu? Kenapa kok punya keinginan untuk ketemu ikhwannya? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum ashabi. Bukan. Namun kalian adalah para sahabatku. Artinya beliau membedakan tingkatan orang yang muslim pernah ketemu Nabi SAW dengan muslim yang belum ketemu Nabi SAW. Muslim yang ketemu Nabi, derajatnya sahabat, lebih tinggi. Sedangkan muslim yang tidak ketemu Nabi, statusnya ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap mukmin adalah ikhwah, bersaudara. Wa ikhwani allazi lam ya'tu ba'du. Sementara ikhwan-ikhwanku adalah mereka yang baru akan datang setelah aku meninggal, yang belum datang di hari ini. Wa ana faradtuhum 'alal haud, dan aku menunggu mereka semua. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan-ikhwan beliau di haud. Kita ditunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya. Faqalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ba'du? Di sinilah sahabat bertanya. Ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali orang yang sama sekali belum pernah Anda lihat? Lam ya'ti min ummatika, yang belum, yang umatmu yang belum datang, generasi umatmu yang belum lahir. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bagaimana cara beliau bisa mengenali umatnya? Ara'aita law anna rasulan kana lahu khailun ghurrun muhajjalah. Apa pendapatmu kalau ada orang yang dia punya kuda, ghurrun muhajjalah, belang di wajah dan belang di ujung-ujung kaki. Jadi kalau dia berdiri, dia bisa lihat, pokoknya yang putih di wajahnya itu kuda saya. Kalau dia duduk, dia lihat kaki-kaki kuda, dia bisa lihat. Kalau kakinya ada belangnya, itu kuda saya. Baina zahranai khailin tuhmin tuhmin. Yang kuda ini berada di tengah-tengah kuda yang semuanya serba gelap. Semua kuda hitam atau coklat. Sementara kudanya orang ini putih di wajah dan ujung-ujung kakinya. Kalau duduk kelihatan sendiri, ada yang putih sendirian. Kalau berdiri kelihatan sendiri, karena wajahnya putih. Alam yakun ya'rifuha. Bukankah orang ini bisa mengenalinya? Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. mereka bisa mengenali kudanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asharil wudu. Sesungguhnya mereka semua umatku itu besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi ghurran muhajjalin. Belang di wajah, bersinar di wajah dan tangan kakinya min asharil wudu karena bekas dari wudu. Subhanallah. Jadi wudu yang kita lakukan hadirin dimakan Allah pastikan sempurna. Karena inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali kita. Ini tanda di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengenal siapakah umatnya. Salah satu di antara fadilah keutamaan yang Allah berikan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wudu yang mereka kerjakan menjadi bekas besok di hari kiamat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan atsarus sujud. Pengaruh dari sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atsar dari wudu. Sehingga pengaruh wudunya dia akan menjadi wadhaah. Menjadi sesuatu yang cerah besok di hari kiamat. Dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali siapa saja umatnya. Mungkin ada yang bertanya begini. Apakah itu berarti bahasanya wudu hanya khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat-umat sebelum kita tidak ada syariat wudu? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya wudu hanya khusus bagi syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat-umat sebelum kita belum ada wudu. Ini pendapat Al-Hafidz Al-Halimi, salah satu ulama ahli hadis dari madzhab Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa wudu juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Dengan dalil adanya beberapa riwayat orang-orang soleh di masa silam mereka berwudu. Seperti yang pernah dialami oleh Ibunda Sarah. Ibunda Sarah, Ummu Ishaq, istri pertamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sarah radhiyallahu anha, beliau pernah ditangkap oleh seorang raja yang kejam. Kemudian mau diperkosa. Setiap kali raja ini mau menyentuh Sarah, mau mendekat ke Sarah, apa yang terjadi? Dia lumpuh. Tidak bisa berjalan. Dan ketika Sarah mau dikerjai oleh si raja ini, beliau berwudu. Kemudian setelah itu, sholat. Di saat itulah Sarah berdoa kepada Allah, sehingga raja ini setiap kali mau mendekat, dia lumpuh. Ketika lumpuh, dia minta tolong sama Sarah, tolong doakan saya biar Allah segera menghilangkan lumpuhnya saya. Jadi sekalipun dia orang yang jahat, dia itu masih yakin ada Tuhan. Dia masih yakin ada Allah yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian Sarah berdoa lagi dan dia bebas. Sampai akhirnya yang ketiga, kemudian raja ini membebaskan Sarah dan dikasih hadiah Hajar radhiyallahu anha. Yang ini dalil bahasanya dari peristiwa Sarah menunjukkan bahwa umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah umatnya Ibrahim, juga ada syariat wudu. Kasus yang kedua, ini seperti yang dialami oleh Juraij. Seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Yang beliau pernah dituduh berzina dengan seorang pelacur. Kemudian Juraij ini mau dibunuh oleh masyarakatnya. Oh, ternyata wes kebuka asli nih, kamu yang dulu ahli ibadah aslinya adalah seorang pezina. Diseret dia, diajak keluar dari musolanya dan musolanya sudah diratakan dengan tanah. Tinggal Juraij mau dibunuh. Masyarakatnya marah. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai orang soleh ternyata berzina. Dan inilah anehnya penilaian masyarakat. Masyarakat itu kalau melihat ada seorang ulama atau tokoh melakukan satu kemaksiatan, semua kebaikannya dilupakan, maksiatnya yang diingat. Tapi kalau ada tokoh sesat atau orang yang menyimpang, dia melakukan banyak kemaksiatan dan melakukan satu kebaikan, sing dieling-eling, api emong siji, elee kabeh dilupakan. Pastor itu kalau nyumbang beras, sing dieling mau nyumbang beras. Tapi zinanya pastor dilupakan. Tapi kalau kiai rajin bayar zakat, zina sekali diapakan, Pak? Gantung. Karena kita belum bisa menilai secara adil. Untuk orang saleh ketika melakukan satu maksiat, dia diingat-ingat maksiatnya. Tapi orang jahat melakukan banyak maksiat, melakukan satu kebaikan, ingat-ingat kebaikannya. Seperti itu pula yang dialami di zaman Juraij. Hingga akhirnya beliau mau dibunuh. Sebelum dibunuh, Juraij minta izin. Tolong izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Maka beliau pun berwudu. Kemudian selesai berwudu, beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Juraij meminta tolong dibawakan bayi yang terlahir dari wanita pelacur tadi. Kemudian ditanya, man abuk, sapa bapakmu? Dzalika ra'il ghanam, bapakku adalah si penggembala kambing itu. Selamat beliau. Sehingga Juraij dalam kasus ini, beliau, kita bisa perhatikan, beliau berwudu sebelum melakukan sholat. Itu artinya bahwa umat Islam sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga berwudu. Hanya saja bedanya, wudu yang dilakukan oleh kaum muslimin umat Muhammad SAW, Allah abadikan menjadi tanda kelak di hari kiamat dalam bentuk cahaya di wajah dan tangan kakinya. Dan dengan ini Rasulullah SAW bisa mengenali siapakah di antara mereka yang merupakan umatnya. Sementara wudu bagi umat-umat sebelum kita tidak Allah jadikan semacam ini. Karena itu kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memberikan banyak keutamaan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan wudu kita berbekas sampai besok di hari kiamat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana farattuhum alal haud, aku tunggu mereka di telaga. Beliau menunggu kita di telaga. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ala layuzadanna rijalun minkum an haudi. Ketahuilah ada beberapa orang yang yuzadanna, dia disimpangkan, disesatkan, an haudi, sehingga tidak bisa mendekat ke telagaku. Kama yuzadul ba'irud dal, seperti onta yang hilang, onta tersesat, yang dia tidak bisa balik ke rumahnya. Dia sudah lupa di mana dia harus pulang. Unadihim ala halumma, aku panggil-panggil mereka, ayo kumpul ke sini, mari kita nikmati telaga ini. Sehingga Rasulullah SAW, coba kita perhatikan, sayangnya beliau kepada umatnya, melihat ada umatnya yang disesatkan, tidak bisa mendekat ke telaga, dipanggil oleh Rasulullah SAW, halumma halumma, mari kumpul ke sini. Diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekalipun demikian, mereka sudah dipanggil-panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka tidak bisa mendekati telaga. Fayuqal, kemudian disampaikan kepadaku, innahum baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaran agamamu ba'daka, setelah kamu meninggal. Bisa maknanya mereka murtad, seperti yang terjadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Atau makna yang kedua adalah mereka melakukan penyimpangan sehingga mereka mengganti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akulu suhkan suhkan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka yang tersesat setelah mendapatkan jawaban ini, beliau katakan suhka suhkan, celaka mereka, celaka mereka. Karena itu hadis yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tentu sangat berharap rasa rindu untuk ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lepaskan dengan bersama-sama menikmati air telaga beliau. Karena itu berikan jaminan selama hidup di dunia, tegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya mereka yang menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minum sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang diizinkan untuk bisa minum telaganya Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menjadi orang yang tidak disebut alladzina baddalu ba'dak, yang mengganti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah manusia yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena dia masih memurnikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dilindungi oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk bisa menikmati telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada keterangan Imam Ibnu Abdul Bar. Ini salah satu ulama mazhab Maliki. Beliau mengatakan, semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diridhai oleh Allah dalam agama ini akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Karena yang dimaksud badalu di situ adalah mengganti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu praktek yang terjadi adalah ketika orang melakukan tindakan bid'ah yang tidak ada dalilnya, sementara dia yakini itu bagian dari ajaran agama. Dan yang paling parah di antara mereka adalah orang-orang ahlul bid'ah yang memiliki penyimpangan dalam masalah keyakinan dan pemahaman. Seperti Khawarij yang mereka mengkafirkan semua orang yang tidak sekelompok dengan mereka. Sehingga keyakinannya Khawarij itu pokoknya yang tidak grup kita kafir. Dan itu keyakinan yang berbahaya sekali. Kemudian yang kedua Syiah Rafidah. Kemudian para pengikut hawa nafsu, demikian pula orang-orang yang berbuat zalim yang melampaui batas dalam kezaliman dan menentang kebenaran, serta orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan karena dia anggap itu sebagai sesuatu yang sudah biasa. Semua mereka ini dikhawatirkan termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau yang kita sudah ditunggu oleh beliau di telaganya, melepaskan rasa rindu kita untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menikmati indahnya air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat semua, Pak. Iya. Hadis yang tadi kita baca bukan dalam rangka menghakimi person tertentu, Pak. Dan bukan pula dalam rangka menghakimi apa yang ada atau para hadirin yang ada di sini. Namun kita hanya ingin menunjukkan bahwa salah satu di antara janji yang Allah berikan kepada orang yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia berusaha untuk minum sunnah Nabi, maka besok di hari kiamat dia diizinkan untuk bisa minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berusaha untuk berlomba mengukur kemampuan diri masing-masing dan mengukur kebiasaan masing-masing, sejauh mana apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah masih jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita belum masih jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah saatnya mulai sekarang kita mendekat. Kita berharap semoga usaha kita sejak saat ini akan berbuah dengan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Bukan kemudian bertahan ya pada tradisi sebelumnya. Kita sudah paham kayak gini tidak ada dalilnya. Seperti ini dilarang oleh para ulama Ahlussunnah. Semacam ini ternyata tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal satu, jangan sampai kita bela. Jangan sampai muncul dalam pribadi kita, dalam hati kita berusaha untuk membelanya. Kalau sudah ada i'tikad, sudah ada keyakinan, sudah ada keinginan untuk membelanya, susah untuk kemudian kembali kepada jalan yang lurus. Nah, masalah sampai sejauh mana kita bisa meninggalkannya, mungkin ini bisa dilakukan secara bertahap ketika kita tidak memungkinkan untuk meninggalkannya 100% seketika. Dari awal misalnya kita latihan, di bagian mana yang tidak sesuai sunnah, kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sunnah. Yang di sini tidak sesuai sunnah, kita berpindah ke yang sini yang lebih dekat dengan sunnah. Dan satu yang sangat membantu hadirin dimakan Allah adalah komunitas. Betapa banyak orang itu bisa selamat dari kebiasaan buruknya sebelum dia mengenal agama karena komunitas yang dia miliki. Dia ikut komunitas yang baik, sekalipun dia mungkin tidak bisa sebaik orang-orang yang ada di sana, tapi minimal dia kecipratan untuk bisa jadi baik. Sehingga lambat laun nanti akan nular kebiasaan yang baik dari komunitasnya, nular kepada dirinya. Sehingga hadirin dimakan Allah, coba Bapak Ibu mengukur kebiasaan kita masing-masing. Sudah sejauh mana aktivitas sehari-hari kita, ibadah kita, baik yang mahdoh maupun yang gairu mahdoh. Apakah sudah sesuai sunnah ataukah belum? Yang demikian ini menuntut kita untuk semakin banyak belajar. Salat saya itu sudah benar atau tidak? Zikir saya sudah sesuai sunnah atau tidak? Termasuk semua doa-doa yang kita baca dalam aktivitas sehari-hari. Saya kalau makan tuh doanya kayak gini, ini ada dalilnya atau tidak? Sehingga semuanya kita ukur, ada enggak dalilnya? Pokoknya semua yang mambu Arab diukur dalilnya ada atau tidak. Gampangnya kayak gitu. Kok ini ada teks Arabnya? Tanya, ini ada dalilnya atau tidak? Terus bingungnya gini, Arab takon ning ndi, Pak? Kalau kemudian rumahnya jauh dari rumah kiai misalnya. Nanti dia bisa cari komunitas yang dia dikenal sesuai sunnah. Komunitas yang dikenal dia menjaga ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada salah satu kawan komunitasnya, apakah ini ada dalilnya atau tidak. Dengan upaya seperti ini, insya Allah dia bisa tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, menyesuaikan diri dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi perlu diluruskan, jadi emas dan perak itu bukan telaganya, tapi salurannya, pancurannya. Dua pancuran, yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak, nyambung sampai mana? Sampai surga. Nyambung sampai surga. Dan selalu keluar air, nyumber dari sungai Kautsar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di surga. Kemudian kalau ada tikus-tikus kantor, para koruptor, bahkan dia sudah haji, ya, dia rajin sedekah, ya, korupsi 100 juta, sedekahnya 10 juta, padahal sedekah ikhlas sekali dilipatkan berapa? Minimal 10 kali. Nah, kalau ikhlas sekali ya bisa sampai 700 atau sampai tanpa batas sesuai yang Allah kehendaki. Dan itulah teori koruptor. Jadi dia korupsi 100 juta, sedekahnya 10 juta dengan ikhlas 100%. Dengan harapan nanti akan dilipatkan 700 kali. Jadinya untung berapa? Pahalanya saja wis puk, bisa nutupi korupsinya. Turah-turah. Korupsinya kan cuma 100 juta. Ini pahalanya dilipatkan sampai 7M. Berarti turah susuk ya Allah. Ini gaya mikirnya orang korupsi. Tapi kita bisa lihat semua ibadah maliyah, ibadah yang intinya di situ bersumber dari harta, kalau dia diambilkan dari harta yang haram, statusnya batal, tidak diterima. Ya. Karena ibadah harta berarti sumbernya harus sesuatu yang halal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil maling, dari hasil gulul, korupsi. Karena itu percuma saja amal yang dia lakukan. Sehingga jangan sampai ada orang yang korupsi kemudian merasa yakin dosanya telah hilang gara-gara telah disedekahi. Dan ini prinsip sebagian orang. Ada salah satu karyawan bank ya, yang dia itu sebenarnya sudah galau. Ada salah satu temannya yang sudah keluar. Nah, yang sudah keluar ini sama saya akrab. Kemudian dia share, dia berbagi informasi bahwasanya bank syariah atau bank itu isinya cuma riba dan seterusnya. Apa jawaban orang yang sudah galau dan belum mau keluar ini? Dia mengatakan, berharaplah sesuatu yang haram bisa disucikan. Nah, maksudnya apa? Jadi dia berharap kalau gaji yang haram itu sudah dizakati, disedekahi, maka jadi suci. Karena sudah jadi suci, disucikan, berarti jadi halal. Ini tidak jauh beda dengan cara mikirnya wong korupsi tadi, Pak. Dia meyakini sesuatu yang haram kalau sudah dizakati jadi suci, rumangsani. Padahal itu keliru. Sesuatu yang haram sekalipun dizakati, sah tidak zakatnya? Batal. Kalau dia sedekahi, bisa mencucikan atau tidak? Percuma saja, tetap sedekahnya batal. Karena tidak boleh mencuci yang najis dengan benda yang najis. Kaidahnya itu ya. Membersihkan najis dengan sesuatu yang najis tidak boleh. Terus gimana? Ya semua najis harus dibuang. Najis tidak bisa dibersihkan dengan najis. Sekalipun harta haram ini sudah disedekahi ya. Dia sudah dizakati, bahkan mungkin separuh diinfakkan untuk kegiatan sosial, 100% tidak ada manfaatnya. Tidak boleh hanya separuh, seharusnya semuanya dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada, ya disalurkan untuk kepentingan umum masyarakat. Kemudian yang ini yang ketiga tadi apa, Pak? Gimana? Masalah tahlilan yang pertama tadi, Pak. Yang kedua korupsi, yang ketiga tadi apa? Orang Islam dan sombong. Oh iya. Terus bagaimana dengan orang Islam yang sombong? Katanya orang Islam sombong-sombong. Sebenarnya orang Muslim lebih sombong-sombong lagi, Pak ya. Orang kafir jauh lebih sombong dibandingkan orang Islam. Terus bagaimana kondisi seperti ini? Ya dia melakukan kesalahan dengan sifat sombongnya. Dan sombong itu berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridhai orang yang bersikap sombong. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Terancam tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil zarrah ya, berupa kesombongan. Sekecil telur semut yang berupa sifat sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-kibru ridai. Sombong itu ridaku. Artinya hanya Allah yang berhak memakainya. Kadang ada sifat yang itu sempurna bagi Allah tapi cacat bagi makhluk. Sombong itu sempurna bagi Allah tidak? Sempurna. Makanya Allah al-mutakabbir, zat yang maha sombong, dan Allah layak untuk sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala penguasa segalanya. Al-Malik, dialah yang merajai semuanya. Sehingga Allah layak untuk sombong. Kalau makhluk sombong, enggak layak. Mereka punya apa? Mereka hanya bisa diciptakan dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah tidak menghendakinya. Karena itu sombong sempurna bagi Allah tapi cacat bagi makhluk, dan itu kemaksiatan. Nah, kalau kemudian ada makhluk yang bertindak sombong semacam ini sampai mati, kondisinya bagaimana? Kita sebut dia masih muslim tapi pelaku maksiat dosa besar. Tidak sampai keluar dari Islam. Apakah dia nanti bisa mendapatkan telaganya Nabi SAW? Wallahu a'lam. Yang jelas ini perbuatan maksiat dan kita hindari, karena sebagaimana kata Ibn Abdul Bar, salah satu di antara orang yang terhindar dari telaganya Nabi SAW adalah orang yang mujaharah bil kabair, terang-terangan melakukan dosa besar. Dan sombong termasuk dosa besar. Wallahu a'lam.